de eerste maal. Niet eerder hebben wij zo'n groep, zo'n belangrijke groep uit Indonesië gehad. In die pertama kali kan sebelumnya belum pernah ada kelompok yang begitu penting dari Indonesia di sini. Jadi kan kita ini punya kesenangan untuk menikmati hidup ini, termasuk ketika kita memakai busana muslim itu juga kita budayakan, kita nikmati sebagai penampilan budaya dan lain sebagainya. Terus ada peragaan busana muslim, dan kata-kata itu kan bohong. Peragaan busana ya peragaan busana lah, enggak usah manusia yang peragaan busana kok. Nah kalau peragaan busana ya sudah dibeber-beber itu bajunya gitu, tapi kan harus pakai orang. Nah itu yang sebenarnya subhat, dalam arti harus dihitung betul apa yang namanya fashion show, peragaan busana itu sebenarnya kan fenomena industri barat. Saya tidak anti barat, tetapi kenapa Allah sangat menghormati wanita? Artinya tidak dietrek-etrek, tidak dicecer-ecerkan, tidak diboros-boroskan. Semakin Anda mencintai suatu barang, semakin Anda memegang erat barang itu. Kalau wanita kita etrek-etrek, kita pamer-pamerkan, kita show-showkan, itu berarti kita tidak, semakin tidak menghormati wanita kan, itu sebenarnya aslinya. Jimat itu kan tidak mungkin kok cangkeng, jimat itu kan mesti kamu simpan di dalam kantong yang kamu jahit misalnya. Karena saya tidak mengatakan jimat boleh atau tidak boleh, tapi saya hanya ingin mengatakan mengenai sesuatu yang dihormati. Hal-hal semacam itu sebenarnya harus kita hitung kembali berdasarkan mudhorot manfaatnya industri, berdasarkan mudhorot manfaatnya apa yang disebut busana muslim, bisa merasa sedang menjadi orang alim dengan penampilan-penampilan simbolik, tapi sesungguhnya kalau kita perdalam sedikit, sesungguhnya jangan-jangan kita sedang melakukan eskalasi perusakan-perusakan tertentu ke dalam tubuh umat Islam sendiri. Wallahu a'lam, saya cuma mengingatkan sebagai orang tua.